Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita terakhir sampai kaifiyah tata cara salat jenazah. Ya. Telah kita jelaskan kaifiyah tata cara sholat jenazah. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian berta'awud, membaca basmalah, setelah itu membaca al-fatihah. Tapi disirkan, dipelankan, walaupun sholat jenazahnya di malam hari. Setelah itu takbir lagi dan membaca solawat, sebagaimana solawat ketika tasyahud. Kemudian bertakbir lagi dan membaca doa untuk mayit. Sudah hafal doanya? Nah, ada yang belum hafal doa untuk mayit? Tuhani hafal? Barakallahu fikum, hafalkan. Nah, kalau enggak bisa yang panjang, ya minimal yang pendek. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Apa-apa. Ya. Tapi kalau mau panjang, bagus sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina ila akhir. Atau baca doa tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'aqrim nuzulahu wa wasi madkhalahu ila akhir. Kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, bisa juga membaca doa lagi untuk mayit. Ya. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu. Nah, atau boleh juga setelah takbir yang keempat langsung mengucapkan salam. Kedua-duanya boleh. Ya. Dan kalau mayitnya itu anak kecil, ya, maka ketika mendoakan untuk mayit bisa ditambah Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pendahuluan bagi orang tuanya dan pahala bagi kedua orang tuanya. Ya. Yang sedikit menjadi permasalahan berkenaan dengan saf dalam sholat jenazah. Nah, apakah disunahkan membuat tiga saf ataukah tidak? Ya. Sebagian ulama ahli fikih berpendapat sunnah untuk membuat tiga saf dalam sholat jenazah. Berdalil dengan hadis Malik bin Hubairah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man shalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna an yakunu thalathata shuhub faqad awjaba. Barang siapa yang mensolatkan jenazah umat dari kalangan kaum muslimin mencapai 3 sab, maka sungguh mengharuskannya masuk ke dalam surga. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, akan tetapi sebagian ulama menghukumi hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Hadis yang dhaif. Nah, dan walaupun misalkan hadis ini dihukumi sahih, ini tidak menunjukkan disunahkannya membuat 3 saf. Ya. Akan tetapi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang meninggal kemudian disolatkan oleh kaum muslimin, yang mana jumlah orang yang mensolatkannya mencapai 3 saf. Ya. Sehingga tidak memberat-beratkan untuk membuat 3 saf. Misalkan jumlah jamaahnya sedikit, hanya 3 orang misalkan, atau 4 orang. Ya. Kemudian diberat-beratkan dibuat 3 saf. Nah, depan 2, belakang 1, belakang 1 lagi misalkan. La yatakallaf, tidak memberat-beratkan. Ya. Adapun hadis Abu Umamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah, jumlah mereka ada 7 orang. Ya. Rasulullah menjadikan 3 orang di belakangnya. Kemudian 2 orang di belakangnya lagi di saf yang kedua, dan 1 orang di saf paling terakhir yang ketiga. Ya, ada 7 orang katanya. Nah, di saf yang pertama 3 orang. Saf yang kedua, ya, 2 orang. Nah, saf yang ketiga 1 orang. 7 orang bersama Nabi SAW. Ini hadis yang dhaif. Nah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam sanadnya adalah Ibnu Lahiyah, dan menyendiri dalam periwayatannya. Ya. Saya sekali lagi tidak memberat-beratkan. Nah. Wallahu a'lam, kembali kepada asal dalam menyempurnakan saf. Atimus safal awal fal awal. Sempurnakan saf yang pertama, kemudian yang berikutnya, dan yang berikutnya. Ya. Saya tidak memberat-beratkan. Nah, untuk menjadikan 3 saf. Kenapa? Dikarenakan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, hasungan untuk membuat 3 saf, hadisnya lemah, dhaif. Nah, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah, masuk pada al-mas'alah tu as-sabi'ah. Mas'alah yang 7. Hamul janazati wa sayru biha. Mengusung jenazah dan berjalan mengiringi jenazah. Nah. Yusannu attiba'ul janazah. Sebelumnya, kalau hukum membawa jenazah ke kuburan, hukumnya fardu kifayah. Nah, Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah. Ya. Segerakanlah membawa jenazah. Nah, dikarenakan tidak akan sempurna penguburan jenazah melainkan dengan membawa jenazah ke kuburan. Apa yang mau dikuburkan kalau jenazahnya enggak dibawa ke kuburan? Dan dalam kaidah ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban melainkan dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah wajib. Ini kaidah dalam masalah fiqhiyah. Nah, atau masalah-masalah lainnya. Mala yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Ini bisa terapkan dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya. Contoh seorang perempuan diwajibkan untuk memakai hijab. Ya. Menutup auratnya. Nah, yang mana dia tidak akan mendapatkan hijab tersebut kecuali dengan membelinya. Dia punya uang, maka membeli hijab hukumnya wajib baginya. Kenapa? Dikarenakan dia akan sempurna kewajiban kecuali dengan perkara tersebut. Dia akan sempurna, dia bisa menutup dirinya dengan hijab, menutup auratnya kecuali dengan membeli pakaian yang menutup auratnya. Maka membeli pakaian untuk menutup auratnya, hukumnya menjadi wajib. Begitupun pakaian yang haram. La yatimul haram illa bihi fawa haram. Ma la yatimul haram illa bihi fawa haram. Perkara yang tidak sempurna keharaman kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut hukumnya adalah haram. Ini kaidah. Kembali kepada pembahasan, termasuk dalam menguburkan jenazah. Tidak akan sempurna kecuali dengan membawa jenazah ke kuburan. Maka membawa jenazah ke kuburan hukumnya adalah wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah. Nah. Ya. Yusannu tiba'ul janazah. Disunahkan mengikuti jenazah. Ya. Wa tasyi'uha ila al-qabr. Nah, dan mengiringinya ke kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, dia mendapatkan qiratan, dua qirat. Qila wa mal qiratan? Qala mislu jabalaini al-azimaini. Dikatakan, apa yang dimaksud dengan dua qirat? Rasulullah menjawab, seperti dua gunung yang besar. Ya, ini keutamaan bagi yang mensolatkan jenazah dan juga keutamaan bagi yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan. Nah, di antara sahabat ketika mendengar hadis ini tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika ada jenazah. Ya. Untuk mensolatkan dan juga mengikutinya sampai dikuburkan. Dikarenakan pahalanya sangat besar. Seperti dua gunung yang besar. Nah. Wa yanbaghi lil muslim idza alima bi wafati ahadin minal muslimin ay yakhruja li hamli janazatihi wassalati alaihi. Selayaknya bagi seorang muslim apabila dia mengetahui wafat salah seorang di antara kaum muslimin untuk keluar, ya, untuk keluar membawa jenazahnya dan mensolatkannya, wadafnihi, dan menguburkannya. Ya. Hendaknya musyarakah, ikut serta. Nah, baik dalam membawa jenazahnya, atau mensolatkan jenazah, atau menguburkan jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala al-muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz. Hak muslim bagi muslim yang lainnya ada lima. Di antaranya, menjawab salam. Menjenguk orang yang sakit. Mengikuti jenazah. Hada huwa syahid. Ini yang menjadi pendalilan. Mengikuti jenazah termasuk di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Wa yata'akkadu dhalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi. Dan lebih ditekankan lagi apabila tidak ada seorang pun yang keluar, ya, untuk jenazah tersebut. Tidak ada seorang pun yang membawa jenazah tersebut. Maka lebih ditekankan lagi. Tidak ada seorang pun yang mensolatkannya. Atau tidak ada seorang pun, ya, yang menguburkannya. Maka lebih ditekankan lagi. Nah. Wala ba'sa bihamliha fi sayaratin aw ala dabah. Tidak mengapa membawa jenazah tersebut dalam mobil. Ya, kendaraan. Atau di atas tunggangan. Wala siyama ila kanatil maqbarah ba'idatan. Apalagi kalau kuburannya itu jauh. Nah. Walaupun pada asalnya membawa jenazah itu disunahkan di atas pundak. Ini pada asalnya. Nah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in takun ghayra dhalika fasarrun tad'unahu an rikabikum. Kalau jenazahnya, ya, bukan jenazah orang yang baik, nah, maka kejelekan yang telah kalian turunkan dari pundak-pundak kalian, ya, yang kalian turunkan dari pundak-pundak kalian. Nah. Dan juga hadis yang lain. Idza wada'atil janajah wa tamalah ar-rijal 'ala a'naqihim. Ya. Idza wada'atil janajah, apabila jenazah diletakkan dan para laki membawanya di atas pundak-pundak mereka. Nah, sehingga hukum asal yang afdol, yang utama itu membawa jenazah di atas pundak-pundak. Nah, ya, bisa dengan apa, tandu atau yang semisalnya. Nah, untuk membawa jenazah. Nah, tapi disebutkan tadi, walaupun membawa mobil, baik itu ambulan atau dibawa di atas tunggangan atau kendaraan yang lainnya, apalagi kalau tempatnya jauh, ini pun tidak mengapa. Ya, tidak sampai menyelisih sunnah. Nah. Wa 'alal mutabi'i lahal musyarakah fil haml. Dan bagi yang mengikuti jenazah, hendaklah berserikat, ikut serta dalam membawa jenazah. Nah. Ya, ta'awun wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya. Kelihatan berat kadang-kadang bawa jenazah. Gantian. Ya, yang mengikuti, hendaklah ikut serta. Nah. وَيُسْرَعُ دَفْنُ الْمَيِّتْ فِي مَقَبَرَةٍ خَاسَةٍ بِالْمَوْتَى. Disyariatkan menguburkan mayit di kuburan yang khusus untuk orang-orang yang meninggal dunia. لِأَنَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَدْفَنُ الْمَوْتَى فِي مَقْبَرَةِ الْبَقِعِ. Dikarenakan Nabi SAW menguburkan orang-orang yang meninggal dunia di pekuburan Baqi. Ya, di Madinah. Nah. Ya. Rasulullah menguburkan para sahabat yang meninggal dunia di pekuburan Baqi. Sehingga disyariatkan menguburkan ya, di pekuburan yang khusus untuk orang-orang meninggal dunia. Hikmahnya banyak. Ya. Hikmahnya, ya banyak orang-orang yang mendoakan. Ketika kaum muslimin masuk ke kuburan. Nah, daerah pekuburan mendoakan. Ya. Mendoakan kepada seluruh kaum muslimin yang telah meninggal dunia tempat tersebut. Nah. Kama tawataratil akhbaru bidzalika. Sebagaimana khabar-khabar telah mutawatir. Ya, banyak sekali. Khabar-khabar hadis-hadis berkenaan dengan hal itu. Walam yunqal an ahadin minas salaf annahu dufina fi ghil maqbarah. Dan tidak dinukilkan dari seorang pun dari para ulama salaf bahwasanya dikuburkan di selain pekuburan yang khusus untuk orang-orang yang meninggal dunia. Nah. Ya. Saya kalau dikuburkan disyariatkan di pekuburan umum untuk orang-orang yang meninggal dunia. Nah. Wa yusannu al-isra'u bil janazati fi ghusliha wa takfiniha wa sholati 'alayha wa dafniha. Disunahkan untuk mempercepat pengurusan jenazah. Ya. Dalam memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatkannya. Wadafniha dan menguburkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrihi." Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahan-nahannya. Dan bersegeralah kalian untuk membawanya ke kuburan. Nah, jangan ditahan-tahan. Ya, sampai berhari-hari. Nah, nunggu keluarga semua yang kumpul. Padahal keluarganya jauh, misalkan di tempat ini, di tempat itu. Nah. وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدُ النَّاسِ مِنْ تَأْخِيرِهَا wa naqliha min makanin ila akhar aw ikhtiyari yawmin min al-usbu' tudfanu fihi fa hadha kulluhu khilafu sunnah. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia dari mengakhirkannya, ditunggu misalkan lama. Nah, tunggu semuanya ngumpul. Ya. Padahal tadi disebutkan tempatnya berjauhan. Nah, padahal bisa disegerakan ketika dia tunggu lama. Meninggal pagi hari, padahal sudah diurus, tinggal dikuburkan, tunggu besok hari kuburkannya. Kasihan. Nah, ya. Atau memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah. Di kota ini dipindahkan ke kota yang lainnya jenazahnya. Di negeri, di suatu negeri pindahkan ke negeri yang lainnya. Nah. Atau memilih hari yang baik dalam seminggu untuk dikuburkan. Wah, pilih hari yang baik. ini cocoknya dikuburkan harinya hari Jumat nih, padahal meninggalnya hari Senin misalkan. Ya, kebiasaan menghitung hari. Nah, ini termasuk perkara yang tidak boleh. Nah, ya, dengan alasan tadi, oh ini hari yang baik, oh ini hari yang sial, dan sebagainya. Ya, menganggap sial dengan hari, tatayur, ya, ini tidak boleh. Termasuk dalam mengumpulkan jenazah. Fahada kulluhu khilafu sunnah. Ini semuanya menyelisihi sunnah. Muncul pertanyaan, apa hukum memindahkan jenazah dari suatu negeri ke negeri yang lain? Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Azkar, idza awsa ayun qala ila baladin akhar la tanfad wasiyatahu, apabila jenazah atau mayit sebelumnya mewasiatkan untuk dipindahkan ke negeri yang lain, maka jangan engkau tunaikan wasiatnya. Ya, misalkan berwasiat orang Bandung, misalkan, kalau saya mati, kuburkan saya di mana, misalkan, di Jawa, Jawa Timur, misalkan. Nah, maka jangan kau tunaikan wasiatnya. فَإِنَّ النَّقْلَ حَرَامٌ الْمَدْحَبِ الصَّحِيَ الْمُخْتَرَ الَّذِي قَلَهُ الْأَكْثَرُونَ, kata beliau, dikarenakan memindahkan jenazah di satu negeri ke negeri yang lainnya, ini haram menurut madhab yang sahih yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Nah, dan juga kata Ibn Qudamah, وَلَا يُنْقَلُ الْمَيِّتْ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ إِلَّا لِغَرْضٍ صَحِيحٍ, tidak boleh dipindahkan mayit dari suatu negeri atau dari negerinya ke negeri yang lain kecuali ada tujuan yang benar. وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِ وَابْنُ الْمُنْدِرِ, ini madhab Auza'i dan Ibn Mundir. Nah, kalau ada tujuan yang benar, mungkin dia meninggal di negeri kafir. Tidak ada yang mensolatkan. Sama sekali dipindahkan ke negeri muslim untuk disolatkan. Ya, ini ada tujuan yang sahih. Ya. Nah, ya, ini sebagaimana para ulama membolehkan untuk memindahkan mayit dari negeri syirik, negeri kafir, ke negeri kaum muslimin. Dan sebagaimana dipatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan juga oleh Al-Lajna Ad-Da'imah. Nah, kalau tujuannya sahih tadi, supaya ada orang yang mensolatkan, ada orang yang mengurusi jenazah, sehingga dipindahkan dari negerinya, misalnya negeri kafir ke negeri muslim, tidak mengapa. Tapi bukan, kalau tidak ada tujuan yang benar, memindahkan jenazah di suatu kota ke kota yang lainnya, suatu negeri ke negeri yang lainnya. Nah, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Hendaklah segera untuk mengurusi jenazah tadi, dalam memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkannya. Rasulullah mengatakan, idza mata ahadukum fala tahbisu. Ya. Riwayatkan Imam At-Tabarani, apabila salah seorang di antara kalian meninggal, maka janganlah menahannya. Wa asri'u bihi ila kubrihi. Bersegeralah untuk membawanya ke kuburan. Kama yusannul isra'u fil masjid biha asna'a hamliha. Sebagaimana disunahkan untuk berjalan cepat. Ya. Berjalan cepat ketika membawa jenazah. Nah, Riqaulihi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Cepatlah ya, dalam membawa jenazah. Kalau seandainya jenazahnya itu baik, maka kebaikanlah ya, yang kalian dahulukan kepadanya. Nah, maka kepada kebaikanlah kalian mendahulukan jenazah tersebut. Wa in taku siwa dhalika fasarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau jenazahnya selain itu bukan jenazah yang baik, maka kejelekan yang kalian telah turunkan dari pundak-pundak kalian. Ya. Apakah jenazahnya jenazah orang baik ataukah jenazahnya orang yang tidak baik, tetap dihasung untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Kalau orangnya baik, berarti kebaikan yang kita percepat untuk orang tersebut. Ya. Kalau kejelekan, maka kita bersegera untuk melepaskan, menurunkan ya, kejelekan tersebut dari pundak-pundak kita. Lepas tanggung jawab kita. Nah, lakin la yakun isra'an sadidan. Akan tapi, ya, tidak cepat yang sangat cepat sekali. Ya, bal dunal khababi kama tarahu badul ulama. Akan tapi, ya, di bawah lari-lari kecil sebagaimana dipilih oleh sebagian ulama. Ya, cepat, jalan cepat, tapi dia sampai lari-lari kecil. Nah, barakallahu fikum. Wal hamilina lil janajati as-sakinah wal waqar. Dan bagi yang membawa jenazah, hendaklah dalam keadaan tenang. Ya, walaupun jalannya cepat, tapi tenang. Wa adami rab'is saut, dan tidak mengangkat suara. La bi qira'atin wa la bi ghairiha. Tidak dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau yang lain ya. Ya, kadang-kadang kita dengar sebagian orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kenapa? Lianna wa lam yasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam say'un fi dhalika. Dikarenakan tidak sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun dalam masalah itu. Mengangkat suara ketika membawa jenazah. Wa man fa'alahu faqad khalafa sunnah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyelisihi sunnah. Nah. Telah menyelisihi sunnah. Ya. Dan tentunya, yang membawa jenazah ini adalah kaum lelaki. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, berkata Imam Asy-Syafi'i katanya, la yahmil janazah illa rijal, sawa'un kana al-mayyit dzakaran aw untha. Nah, yang membawa jenazah itu adalah kaum lelaki. Sama saja apakah mayitnya itu laki-laki atau mayitnya perempuan. Wala khilafa fi hada, dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Kenapa? Lianna nisa yada'afna anil hamil. Dikarenakan perempuan lemah kalau untuk membawa jenazah. Wa rubbama kasafa minhunna syai'un law hamalna. Bahkan kadang-kadang ada aurat yang tersingkap darinya kalau seandainya dia membawa jenazah. Jadi jenazah laki-laki atau jenazah perempuan yang membawanya tetap laki-laki. Nah. Dan sekali lagi, boleh memakai apa saja untuk membawa jenazah. Nah. Ya. Baik tadi pakai apa tuh? Apa ya namanya ini? Langkar. Ada keranda, tandu atau yang semisalnya. Nah, ya, yang jelas yang tidak diperbolehkan adalah membawa dengan cara menghinakan mayit, dibawa diseret mayitnya, jenazahnya. Nah, atau tadi alat-alat yang di sana ada ihana, ya, ihana menghinakan si mayit. Nah. Wala yajuzu lin-nisaa' al-khuruj ma'al janazah. Tidak boleh bagi para perempuan keluar bersama jenazah, ya, mengelilingi jenazah. Nah, li hadisi Ummi Atiyah. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Nah, ya. Tapi dalam riwayat lain, walam ya'zam alaina. Tapi Nabi SAW tidak menekankan dengan sangat kepada kami. Nah, sehingga para ulama berselisih tentang hukum mengikuti jenazah bagi perempuan. Nah, sebagian ada yang berpendapat bahwasanya haram bagi perempuan untuk mengikuti jenazah. Ya. Dan sebagian lagi ada yang berpendapat hukumnya makruh, tidak sampai haram. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadha alladhi dzakarnahu min karahiyati ittiba'in nisaa' al-janazah. Huwa madhhabuna wa madhhabu jamaahil ulama. Ini yang kami sebutkan tentang makruhnya para perempuan mengikuti jenazah merupakan madhhab kami dan madhhab mayoritas para ulama. Nah, bahkan Ibnu Mundhir beliau menyebutkan pendapat ini dari sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Umamah, Aisyah, dan juga yang lainnya di antara para a'immah. Nah, pendapat Hasan Al-Asbi, Hasan Al-Basri, Imam An-Nakhai, Imam Al-Auza'i, dan yang lainnya. Teh. Bahkan ada juga di antara para ulama yang tidak mengingkarinya. Ya, silakan saja. Nah, kalau Imam Malik tidak memakruhkannya kecuali bagi wanita-wanita yang syabah. Masih muda, apa? Masih pemudi. Nah, ya, belum tua. Adapun madhab Al-Hanabilah dan sebagian Asy-Syafi'iyah berpendapat hukumnya haram. Nah, yang berpendapat haram berdalil dengan hadis Ummu Atiyah yang kita bacakan tadi, nuhina an ittiba'il janazah. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Asal dalam larangan menunjukkan kepada keharaman. Adapun yang berpendapat makruh berdalil dengan lanjutan hadis tadi. Walam ya'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi Rasulullah tidak menekankan dengan sangat kepada kami. Nah, ada pun yang menyatakan boleh, tidak dimakruhkan. Berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW dalam jenazah, kemudian Umar melihat Nabi SAW sedang mengurusi jenazah atau hendak mengiringi jenazah. Umar melihat ada seorang perempuan yang berteriak. Nabi mengatakan, "Da'ha ya Umar, biarkan wahai Umar. Fa innal 'ain dami'ah." Ya, sesungguhnya mata ini mengucurkan air mata. Nah, kan tapi hadis ini hadis yang lemah. Ya. Siapa pendapat yang kuat, wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama. Pendapat yang menyatakan hukumnya adalah makruh. Nah, ya, hukumnya adalah makruh. Kenapa Rasulullah mengatakan tadi, walam ya'zam alaina, kata Ummu Athiyah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi Rasulullah tidak menekankan dengan sangat kepada kami. Ya, ini yang memalingkan dari asal larangan yang tadinya haram menjadi makruh. Ada pun hadis-hadis yang menunjukkan tentang haramnya bagi perempuan mengikuti jenazah, sebagiannya tidak sahih. Nah, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, hukumnya adalah makruh bagi perempuan untuk mengikuti jenazah. Fahamlu janazati wa tasyi'uha khasun birijal. Membawa jenazah dan mengikuti jenazah ini khusus bagi kaum laki-laki. Wa yukrahu lil musyi' al-julus hatta tudu'ul janazah. Dimakruhkan bagi yang mengikuti jenazah untuk duduk sampai jenazah diletakkan al-ardi di atas tanah. Dinahihi sallallahu alaihi wasallam anil julus hatta tudu'. Berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk ya sampai jenazah diletakkan. Nah, ini pun jadi khilaf dengan para ulama. Sebagian pendapat tidak boleh duduk sampai jenazah diletakkan. Ya, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang kita bacakan tadi. Nah, "Idza ra'aytumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudu'a." Muttafaqun alaih. Apabila kalian melihat jenazah, berdirilah kalian. Dan barang siapa yang mengikutinya, jangan duduk sampai jenazah diletakkan di atas tanah. Nah, ya. Sehingga berdasarkan hadis ini, sebagian ulama pendapat tidak duduk sampai jenazah diletakkan di atas tanah. Nah, ini pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Auza'i. Nah, dan juga dari sejumlah sahabat, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Nah, pendapat yang lainnya mengatakan hadis ini mansukh. Ya. Mansukh berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang disebutkan diriwayatkan Imam Muslim, anna Nabi SAW qama lil janajati summa qa'ada. Nabi SAW berdiri ya, untuk jenazah, kemudian beliau duduk. Nah, dengan hadis ini menunjukkan mansukh. Rasulullah sebelumnya berdiri, terus setelah itu selalu duduk. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik dan yang lainnya. Nah, dan sahih juga dari sahabat Ali dan juga Ibn Abbas, ya, tidak berdiri ketika ada jenazah. Nah, dan mereka berdalil bahwasanya ini adalah akhir dari dua perkara yang dilakukan Nabi SAW. Rasulullah SAW berdiri, setelah itu Rasulullah duduk. Berarti ini mansuh katanya. Hukum berdiri ketika lewat jenazah mansuh. Dihapus hukumnya. Nah. Wallahu a'lam. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang pertama. Ya. Disunahkan untuk berdiri. Nah. Kenapa dikenakan? Dalam hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan lafadznya berupa khobar dan juga perbuatan Nabi SAW. Dan ini tidak memberikan faedah nasih wal mansuh. Akan tapi bisa diamalkan kedua hadis tersebut. Yeah. Sementara dalam hadis yang sebelumnya, hadis Abu Sa'id, lafadznya perintah. Idza ra'aitumul janazah faqumu. Apabila kalian melihat jenazah, berdirilah. Dan barang siapa yang mengikutinya, jangan duduk sampai jenazah diletakkan. Muttafaqun alaih. Tapi dalam hadis Ali bin Abi Thalib, lafaznya berupa khobar. Nabi SAW berdiri, ya, dari jenazah, untuk jenazah ketika lewat. Kemudian setelah itu Rasulullah duduk. Nah, lafaznya khobar. Ya, perbuatan Nabi SAW. Dan ketika kita mendapatkan dua hadis yang seakan-akan bertolak belakang, cara yang pertama bukan dengan nasih mansuh. Ya. Dihapus hadis yang ini, yang dipakai hadis yang ini. Tidak. Tapi kalau masih memungkinkan dipakai kedua-duanya, pakai kedua hadis tersebut. Ya. Dan ini masih memungkinkan untuk beramal dengan kedua hadis tersebut. Cara menggabungkannya, lafaz perintah yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, perintah untuk berdiri, ya, dan larangan untuk duduk sampai jenazah diletakkan, perintah di sini, perintah yang sifatnya mustahab, sunnah. Dan larangan untuk duduk sampai jenazah diletakkan, larangan di sini sifatnya adalah makruh. Nah, ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Ya. Jadi sekali lagi kalau lihat jenazah, disunahkan untuk berdiri. Nah, lewat misalkan, berdiri. Kalau kita mengikutinya, jangan duduk. Dimakruhkan untuk duduk sampai jenazah diletakkan. Kalau sudah diletakkan, boleh duduk. Barakallahu fiikum. Ya. Wallahu a'lam. Bissawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, ada pertanyaan? Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapakah yang hari ini berpuasa? Waktu menjawab saya. Dia bertanya lagi, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar menjawab saya. Dia bertanya lagi, siapakah yang hari ini memberi makan seorang miskin? Abu Bakar menjawab saya. Dia bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab saya. Nabi kemudian bersabda, tidaklah berkumpul perbuatan ini pada seorang dalam sehari kecuali ia akan masuk surga. Ini keutamaan, masya Allah. Keutamaan amalan-amalan sebutkan di atas. Nah, apakah yang dimaksud mengantarkan jenazahnya saja? Apa juga harus ikut menyolatkan jenazah tersebut untuk mendapatkan keutamaan haji tersebut? Wallahualam. Ya, yang jelas di sini mengantarkan jenazah. Nah, dan kemungkinan besar mensolatkan dan juga ikut menguburkannya. Nah, ya, menyaksikannya sampai disolatkan dan juga mengikutinya sampai dikuburkan. Wallahualam. Ustaz awal menanyakan, apakah ada tuntunannya memayungi keranda jenazah di bagian kepalanya? Wallahualam. Ya, karena belum mendapatkan hadisnya yang atau asar atau keterangan harus menutupi di bagian kepalanya tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap mayit yang dia diketahui agamanya? Jika ternyata bukan muslim bagaimana? Mungkin bisa dilihat tanda-tandanya. Ya. Maaf-maaf saja. Kalau laki misalkan, kita tidak tahu ini muslim atau kafir. Kalau seandainya ada korinah-korinah, tanda-tanda yang menunjukkan muslim, maka zahirnya dihukumi muslim. Ya. Misalkan, kalau laki-laki berkhitan. Walaupun ya kadang-kadang sekarang yang berkhitan itu bukan hanya kaum muslimin saja. Sebagian orang kafir pun dikhitan. Cuman ini termasuk di antara tanda ciri. Nah, ya. Atau ketika seorang meninggal, nah, di negeri kaum muslimin, ya, maka ya hukum asalnya dihukumi muslim. Kalau kita tidak mengetahui dengan pasti apakah ini muslim atau kafir. Nah, jadi kalau kita tadi melihat ada tanda-tanda orang ini kafir. Ya, bukan muslim. Nah, memiliki ciri khas tertentu misalkan. Pakai kalung ada salibnya atau lain sebagainya. Dia menunjukkan ciri-ciri khas non-muslim. Nah, maka ya dihukumi non-muslim. Nah, barakallahu fikum. Muncul pertanyaan tentang bayi yang meninggal dari pasangan orang tua yang kafir. Apakah disolatkan, dimandikan, dikafani, ataukah tidak? Nah, hukum mereka di dunia ini sebagaimana hukum bapak-bapak mereka. Nah, bapak-bapaknya kafir, maka di dunia ini dihukumi anaknya pun seperti itu. Dalam artian, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Ya. Ini hukum dunia, tapi hukum akhirat akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan diberikan ujian. Ya. Apakah lulus ujian tersebut atau tidak. Tapi ketika hukum dunia mengikuti orang tuanya. Kalau ada anak kecil dari orang tua yang kafir, maka tidak dimandikan, tidak disolatkan. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihat bagi suami dan istri. Suami anak selalu mencari-cari kesalahan anak. Terlebih ketika anak sakit. Seolah tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam mengurus anak. Hingga suatu hari anak pun terbawa emosi, marah dengan nada tinggi, dan membanting barang. Dan anak menyadari itu salah. Alhamdulillah, enggak sampai menampar. Nah, Lalu suami ana bilang bahwa ana sudah tidak ada nilainya sebagai seorang istri. Barakallahu fikum. Ya. Dalam hubungan suami istri, jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan keutamaan, kelebihan di antara kalian. Dan juga Nabi mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki, di antaranya suami, membenci mukmin perempuan, istri, apabila dia tidak senang terhadap suatu akhlak yang ada pada istrinya, niscaya dia ridha kepada akhlak-akhlak yang lainnya. Dan kemudian ketika suami melihat ada kekurangan yang ada pada istrinya, yang diingat jangan kekurangannya terus. Coba ingat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Ketika istri melihat kekurangan yang ada pada suami, yang diingat jangan kekurangannya terus. Coba lihat kebaikan-kebaikannya. Ingat kebaikannya. Bahkan ini pun berlaku dalam hubungan muamalah pertemanan. Setelah kita berteman, ada teman kita yang memiliki kekurangan, jangan dilihat kekurangannya terus. Coba ingat kebaikan-kebaikannya. Nah. Ya. Sehingga, ini bisa menghilangkan kebencian. Ya, apalagi berujung dengan perceraian. Ya, jangan sampai seorang mukmin membenci mukmin perempuan tadi. Apabila dia tidak senang terhadap suatu akhlak yang ada padanya, niscaya dia ridho kepada akhlak-akhlak yang lainnya. Ya, dan kita ingat bahwasanya istri kita ini bukan bidadari yang tidak ada aib sama sekali, yang tidak ada kesalahan sama sekali. Ya, istri kita manusia seperti biasa, kadang-kadang terjatuh kepada kesalahan. Nah, sehingga sebagai suami pun jangan selalu mencari-cari kesalahan istrinya. Ya, terus dicari-cari kesalahannya. Nah, kalau ada kekurangan tadi, ya namanya manusia, pasti ada kekurangan. Ya, berikan nasihat yang baik. Nah, begitupun sebaliknya. Ya, istri pun tidak boleh menganggap suaminya itu seperti malaikat yang tidak ada kekurangan sama sekali. Suaminya pun manusia, pasti ada kekurangan. Barakallahu fikum. Nah, dan kepada istri pun ya, hendaklah dia bersabar. Ya, jangan sampai terbawa emosi yang disebutkan tadi. Apalagi marah kepada suaminya dengan nada tinggi, membanting barang, melotot kepada suaminya. Ini pun tidak diperbolehkan demikian. Ya. Barakallahu fikum. Bolehkah kaum wanita mensolatkan jenazah? Misalnya enam orang wanita saja semua mensolatkan jenazah dalam kondisi kaum laki-laki memisahkan diri sementara. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Mensolatkan jenazah itu bagi laki-laki, bagi juga perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau keluarga kita ada yang meninggal? Kebiasaan masyarakat para wanita ikut mengikuti jenazah ke kuburan. Apa keluarga jenazah terkena dosanya? Jadi kita sebutkan. Ya. Pendapat yang kuat, hukum mengikuti jenazah bagi perempuan itu hukumnya adalah makruh. Ya. Yang mana kita tahu yang namanya makruh itu ya, jangan kita bermudah-mudah untuk melakukannya. Naklah kita meninggalkannya. Tapi walaupun dia melakukannya, ya namanya makruh, dikerjakan, tidak mendapatkan dosa. Ditinggalkan, mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Nah. والله أعلم بالصواب ما تفعل هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته